السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات والمسلمين والمسلمات، أعزني الله إياكم. الحمد لله، di sore hari yang mubarakah insyaAllah kita dipertemukan di majlis ilmu di dalam sebuah pembahasan terkait manhaj, terkait akidah, terkait tema yang penting untuk dikaji pada saat sekarang, khususnya ketika hangat-hangatnya politik kita menjelang pemilu. Pembahasan tentang bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin, para penguasa, yang intinya tidak boleh mencela para penguasa, para pemimpin. Pembahasan tentang masalah sikap ahli sunnah terhadap para pemimpin, para penguasa, para raja, para presiden, setiap orang yang memimpin, mengatur urusan kaum muslimin, itu disebut ulul amri. Nah, bagaimana sikap kita terhadap ulul amri diatur dalam syariat yang agung ini, bahkan termasuk pokok agama. Bahkan oleh para ulama dimasukkan ke dalam pembahasan-pembahasan akidah. Padahal kalau segi pembahasan dia masalah fikih, namun dimasukkan oleh para ulama kepada pembahasan akidah. Kenapa? Karena perkara tersebut disepakati ketetapannya di dalam agama, namun diselisihi oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Sehingga banyak masalah-masalah fikih tapi masuk ke dalam pembahasan akidah. Contoh tentang mengusap sepatu, contoh tentang masalah hukum rajam, banyak hal masalah-masalah fikhiyah, amaliyah dimasukkan dalam masalah akidah oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Seperti kalau kita baca kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad, membaca kitab-kitab sunnah yang lainnya di karangan para ulama, maka dikaji tentang masalah ini, yaitu tentang masalah-masalah fikih. Namun dia, walaupun masalah fikih, tapi dia diselisihi oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menisbatkan kepada Islam, termasuk dalam masalah sikap terhadap penguasa ini. Di antara kelompok yang ekstrim penyimpangan dalam masalah sikap terhadap penguasa adalah kelompok yang disebut dengan kaum Wa'idiyah. Kaum Wa'idiyah. Mereka ini dua kelompok besar, disebut kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Mereka dinamakan Wa'idiyah, kenapa? Karena mereka hanya berpegang dengan dalil-dalil yang bersifat ancaman saja. Sehingga mereka diantara kesesatannya adalah mengkafirkan setiap orang yang berbuat dosa dengan memponisnya kafir, keluar dari Islam, Ini kalau tidak bertobat ya. Kalau terbawa mati dosa tersebut, maka kekal di neraka. Tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Sehingga mereka nafikan berbagai macam akidah. Termasuk di antara prinsip mereka adalah menghalalkannya darah para penguasa, menghalalkannya darah kaum muslimin yang tidak mengkafirkan para penguasa yang oleh mereka dianggap kafir. Nah, ini kita akan kaji nanti bagaimana sikap yang sebenarnya dalam prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin ini. Para ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin wal muslimat azzakumullah, seperti di pasar malam ya. Apa ada hajatan ini? Apa tiap hari begini? Antum betah masya Allah tiap hari begini? Tidak, hajatan begini ya. Baik. Sebelum kita kaji tentang bagaimana sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap para penguasa, kita wajib untuk mengenal terlebih dahulu tentang siapa yang dimaksud dengan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah, okay. Kurang apa? Siapa yang dimaksud dengan Ahli Sunnah? Yang dimaksud dengan Ahli Sunnah humul ladina almutamassikuna bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi. Dan sunnah itu sendiri maknanya adalah al-hadyul ladzi kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan sunnah sendiri maknanya adalah petunjuk yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Jadi orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi dan para sahabatnya, mereka lah ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, arti jamaah di dalam syarat kita memiliki dua makna. Pertama, al jamaah bimakna jamaah al badaniyah, jamaah badan. Yaitu jamaah al-hissiyah dengan bahasa lainnya. Dan yang kedua, jamaah yang dimaksud al-jamaah ma'nawiyah, jamaah ilmiah. Jamaah ilmiah, jamaah ma'nawiyah. Perbedaannya di mana para jamaah sekalian? Kalau jamaah badaniyah, ini sebuah perkumpulan, sebuah jamaah yang dipimpin oleh satu imam, satu penguasa. Yang dimaksud di sini jamaah adalah sekumpulan umat yang mereka diperintahkan untuk mentaati pemimpinnya, penguasanya. Itu jamaah. Sama menyempal dari jamaah baik badaniyah ataupun jamaah ilmiah, itu adalah sebuah kesesatan dan penyimpangan. Adapun jamaah ilmiah maknanya jamaah alladzina yajtami'una 'alal haqq. Ini orang yang bersatu di atas kebenaran. Ini jamaah yang dimaksud, jamaah yang mereka di dalam beragama mengikuti Rasulullah, para sahabat dan salafus saleh. Dikecilkan sedikit. Ya. Itu jamaah apa namanya? Jamaah ilmiah. Jamaah ma'nawiyah. Yang kita diperintah untuk bergabung dengan jamaah tersebut, yaitu kita memahami agama, memahami din ini sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahdaka. Jama'ah artinya engkau berada di atas kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi kalau jama'ah ilmiah ini tidak harus banyak, cukup sendirian tok saja, ini termasuk berjama'ah. Jama'ah ilmiah. Adapun jama'ah yang kedua, jama'ah hissiyah, jama'ah badaniyah, yang berkumpulnya seorang muslim berjanji untuk sumpah setia taat kepada pemimpinnya, kepada penguasanya, kepada ulil amrinya. Kedua-dua jamaah ini wajib kita untuk beriltizam, berpegang teguh dengannya. Nah, jamaah yang kedua ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'an mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati yang tidak ada di lehernya bai'at kepada pemimpinnya, maka matinya adalah mati seperti bangkai jahiliyah. Ini maksudnya orang yang menyempal dari jamaah badaniyah, dari jamaah seorang imam. Ya, yang kita wajib untuk berpegang teguh, melakukan kewajiban-kewajiban, di antara poinnya nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Nah, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian, pokok bahasan kita para jamaah sekalian, berangkat dari firman Allah di surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul. Diulang kata taat untuk rasul, taatilah Allah wa atiur rasul dan taatilah rasul, lalu wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Apa maksud ulil amri dalam ayat? Yang dimaksud yakni al-umara wal ulama. Yang dimaksud ulil amri dalam ayat ini adalah para pemimpin, penguasa, pemerintah, umara, dan juga para ulama. Ulama termasuk juga, termasuk ulil amri. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara ulama dan umara ini menjadi sebab kesejahteraan, ketentraman, keadilan, ya, keamanan sebuah komunitas masyarakat, sebuah negeri, sebuah negara, sebuah wilayah. Ketika kerjasama antara ulil amri dan antara umara dan ulama. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya terkait ayat ini beliau mengatakan, wa amara bi ta'ati ulil amri wa hum al-wula 'ala an-nas min al-umara wal hukam fa innahu la yastaqimu lin-nas amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim. Allah memerintahkan taat kepada pemimpin, kepada ulil amri, dan mereka adalah orang yang mengatur urusan manusia. Minal umara, dari kalangan para pemimpin, wal hukam, dan para penguasa. Ini disebabkan karena tidak akan tegak urusan manusia, baik urusan agama, karena ada nanti poin-poin bahwa kita sahnya melakukan ibadah kecuali dengan pemimpin. Tidak sah ibadah kecuali dengan pemimpin. Di antara ibadah, jihad di jalan Allah. Jadi berjihad berjamaah sekalian, di dalam Islam, wajib ditegakkan itu melalui pimpinan seorang pemimpin, penguasa. Bukan kepala kelompok, golongan, tidak. Jihad harus melalui ulil amri. Demikian pula urusan haji. Demikian pula urusan ibadah-ibadah istimaiyah, ibadah puasa misalnya. Itu penetapan itu harus dengan pemimpin, pemerintah. Oleh karena itu nanti akan dibahas tentang bagaimana hak kewajiban. Di antara poinnya adalah bahwa beribadah kaum muslimin wajib dengan ulil amri. Di antara ibadah, jihad di jalan Allah. Maka keliru sekarang ya, ada mode-mode jihad sendiri-sendiri. Jihad melakukan aksi sendiri-sendiri. Nah, kalau dalam jihad kan ada istilah al-faid, istilah ghanimah, istilah salab, istilah yakni al-anfal, yakni an-nafal. Ini semua bagaimana pembagiannya? Pembagiannya adalah wajib ditetapkan oleh ulil amri, pemimpin, penguasa. Ini tidak sembarangan dalam jihad. Oleh karena itu kata Syekh Sa'di rahimahullah, la yastaqimu lin-nasi amru dinihim wa dunyahum ila bita'atihim wal inqiyadi lahum. Tidak akan tegak urusan agamanya manusia, urusan dunia mereka akan kacau balau kehidupan dunianya pun, kecuali dengan mentaati pemimpin, penguasa, dan tunduk kepada mereka. Sebagai bentuk apa? Kita taat kepada pemimpin, kepada pemerintah, penguasa. Bukan sebagai penjilat penguasa, tidak. Tapi ta'atan lillah. Karena bentuk ketaatan kepada Allah. Makanya di antara anak-anak muda nih, yang sudah ngaji, yang sudah paham manhaj seperti ini, dia hatinya betul-betul memang membara emosi melihat kebijakan pemimpin, pemerintah yang memang carut marut. Emosi betul. namun dia tahan dirinya karena itu yang diperintahkan oleh agama kita. Itu yang menjadi tuntunan, yang menjadi ibadah, yang menjadi petunjuk Ahlus Sunnah Jamaah, yakni bersabar, tidak mencela, tidak mencaci pemimpin, penguasa, pemerintahnya. Ya. Apalagi para mahasiswa ya. Memang dari dulu kerjanya kalau tidak demo ya apalagi kan gini itu. Maka sekarang kita kalau sudah ngaji begini, alhamdulillah Allah tuntun dia kepada jalan yang benar. Para ulama membimbing kita bagaimana kita bersikap. Kita betul emosi, ya wajar. Namun bagaimana kita menerapkan apa namanya emosi kita dan bagaimana sikap kita yang benar. Jadi bentuk ketaatan, warabatan fi ma indahu, dan mengharap pahala apa yang ada di sisi Allah. Ya. Walakin bisyarti alla ya'mur bimaksiat. Namun dengan syarat pemimpin pemerintah tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kita mentaati dalam hal yang ma'ruf saja. La ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Maka para jemaah sekalian, ciri khas dan karakter para salafus saleh itu ada lima. Di antaranya adalah mereka taat kepada pemimpinnya, pemerintahnya. Disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, kana yuqalu khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dahulu dikatakan ada lima perkara yang biasa ditempuh oleh para sahabat Rasul. Wattabi'un bi ihsan, dan juga oleh para tabi'in, oleh para salafus saleh. Apa lima poin yang menjadi ciri khas mereka? Yang pertama, luzumul jamaah. Ya. Luzumu al jamaah, menetapi jamaah. Maksud jamaah yang di sini ini jamaah badaniyah maknanya. Yani menetapi jamaah, tidak memberontak, tidak menyempal, tidak menarik ketaatan kepada pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, wattiba'u sunnah, mengikuti sunnah, petunjuk Nabi dalam akidah, dalam ibadah, dalam suluk. Mengikuti Nabi, ini mengikuti sunnah. Sunnah dengan makna yang umum, yakni petunjuk Nabi dan para sahabat, itu sunnah. Gampangnya demikian. Karena kalau sunnah kan pernah kita bahas di majelis kita ini. Kalau makna sunnah itu ditinjau dari definisi, tergantung definisi, yakni cabang-cabang ilmu keislaman. Sunnah menurut ulama ahli hadis, lain lagi sunnah dengan atau menurut pemahaman ulama fikih, lain lagi sunnah menurut ulama usul, lain lagi sunnah menurut ulama akidah. Tapi secara umum, mana umum sunnah ini petunjuk Nabi dan para sahabat. Jadi al-hajj alladzi kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yang ketiga, wa imaratul masajid, memakmurkan masjid, rajin salat berjamaah ke masjid. Ini ciri-ciri para salafus saleh. Maka kalau antum sudah ngaku, sudah ngaji, Masya Allah, tapi kalau sholat masih di rumah, ini tidak mencerminkan pengikut para salafus saleh. Mereka senantiasa sholat di masjid-masjid kaum muslimin. Dan tidak memandang masjid siapapun. Tidak memandang masjid hanya golongannya saja. Tidak, siapapun dia. Hatta di antara ciri khas para salaf adalah mereka sholat di masjid yang walaupun di sana ada kebid'ahan. Sholat di belakang ahli bid'ah. Kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Salat di belakang orang-orang tasawuf misalnya. Di masjid mereka sah. Ya. Walaupun idealnya dicari masjid-masjid yang sudah ditegakkan padanya sunnah. Namun salat di masjid apapun, masjid bagaimanapun, aliran apapun sah. Ya. Lalu watilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, wal jihadu fi sabilillah. Jadi membaca Quran ya, ini kebiasaan rutin jemaah. Apalagi antum sebagai thalib ilmu ya, dibiasakan membaca Al-Quran jadi wirid harian. Minimal sehari satu lembar atau berapa satu juz ya, sesuai dengan kemampuan dan kelapangan waktu. Namun tidak sampai tidak baca sama sekali. Ini mana membaca sehari satu lembar misalnya, dua lembar dan semisalnya. Ditargetkan dan dirutinkan. Mana perkataan dari Imam Al-Auza'i yang menunjukkan kepada pembahasan kita? Perkataan bahwa di antara ciri khas para sahabat Rasul dan para tabi'in adalah luzumul jama'ah. Dan maksud jama'ah di sini apa? Jama'ah berkumpulnya manusia pada seorang imam. Jadi maksudnya jama'ah yang dipimpin oleh penguasa. Nah, kepada mereka bai'at diberikan. Jadi kalau bai'at kepada guru ngaji, bai'at kepada ya ketua kelompok tertentu, ini bai'at-bai'at yang bid'ah. Namun bai'at yang benar itu kepada imam yang dia memegang urusan umat, urusan kaum muslimin. Yang jual beli perkara besar tidak sah kecuali pakai stempel mereka. Yang punya kuasa, pemerintah. Itu yang kita wajib untuk membaiat. Dan mana baiat yang akan dijelaskan, yakni janji untuk taat, itu baiat. Jadi baiat itu bukan salaman, enggak. Dalam hati kita tanamkan kita wajib mentaati pemimpin kita. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan tentang perkara masih ketaatan kepada pemimpin, wa amma sam'u wa tha'ah li wulati umuri muslimin fa fiha sa'adatud dunya. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin adalah di dalamnya terdapat kebahagiaan dunia. Kenapa? Karena orang yang taat kepada pemimpinnya, dia akan aman hidupnya. Negara yang carut marut, penuh dengan kekacauan huru-hara, disebabkan karena pemberontakan kepada penguasanya, jemaah. Dan kita, subhanallah, diperintahkan taat oleh agama kita kepada pemimpin itu, pemimpin yang jahat. Karena kalau taat kepada pemimpin yang adil, yang baik, yang saleh, semua hati nurani pasti akan menerimanya. Tidak ada ujiannya. Justru perintah taat kita itu kepada pemimpin yang apa? Yang zalim, yang jahat, yang bersikap sewenang-wenang kepada kita, kepada rakyat. Diperintah kita untuk tetap mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Dan tidak boleh untuk membangkangnya, mencelanya, apalagi mencaci makinya. Apalagi dengan melakukan pemberontakan kepadanya. Nah, ini yang dimaksud karena di dalamnya terdapat apa? Terdapat ujian keimanan. Wa biha tantazimu masarihul ibad. Di dalam ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin terdapat tantazimu. Tantazimu artinya terjalinnya kemaslahatan para hamba fi ma'ayshihim dalam kehidupan mereka. Tenteram, aman, kan enak. Kerja nyari nafkah juga enak. Lihat di Saudi para jemaah. Di Saudi rakyatnya sekarang ini tenang, dia mau berangkat kerja tenang, mau ke sekolah tenang, mau melakukan aktivitas apapun aman. Karena negara mereka dibangun atas ketaatan kepada ulil amrinya, kepada penguasanya, kepada rajanya. Ya? Itu yang tersebabnya. Namun coba lihat di Suriah, coba lihat di negeri-negeri Islam yang lain yang penuh dengan kekacauan, ketakutan, huru-hara, itu faktor penyebab, di antara sebab munculnya adalah kerusakan tersebut karena tidak terdapatnya prinsip ini dalam kehidupan bernegara mereka. Wa biha yasta'inuna 'ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Dan dengan ketaatan kepada ulil amri itu menampakkan tegaknya agama dan taat kepada Allah. Ya. Karena terjalin hubungan yang baik. Pemerintah memimpin jihad, kalau ada jihad misalnya, pemerintah memimpin haji, memimpin yakni penetapan kapan datangnya Ramadan, kapan datangnya Idul Adha, Idul Fitri, hari-hari besar Islam, ini terjalin ketaatan, terjalin sehingga akhirnya apa namanya? Penegakan agama, syiar agama menjadi tegak. Ya, dengan adanya hubungan yang baik antara rakyat dan penguasa saling memberikan hak kewajiban diantaranya mentaati mereka. Nah, demikian pula satu perkataan yang baik dari Syekhul Islam. Yajibu an yu'raf anna wilayata amrin nasi min a'dami wajibati din. Wajib untuk diketahui, kata Syekhul Islam, anna wilayata amrin nas, bahwasanya kepemimpinan manusia, yakni adanya pemimpin, adanya pemerintah, adanya penguasa, adanya imamul a'dham, imam besar yang memimpin manusia, memimpin kaum muslimin. Kata beliau, min a'dhami wajibatiddin, di antara kewajiban agama yang paling besar. Kewajiban agama yang paling besar. Bal la qiyama liddin wa la lidunya illa biha. Bahkan tidak tegak agama, tidak tegak urusan dunia kecuali harus adanya pemimpin. Adanya pemimpin. Maka dalam Islam menegakkan pemimpin itu hal yang besar sekali. Namun nanti disebutkan bagaimana cara kita menegakkan pemimpin. Ya. Fa inna bani Adam la tatimu maslahatuhum illa bil ijtima. Karena yang namanya manusia tidak akan terwujudkan kemaslahatan kehidupan mereka kecuali dengan bersosial, berkumpul, bermasyarakat. Lah sementara kalau orang bermasyarakat membutuhkan apa? Pemimpin. Ya, bil istima lihajati ba'dhim ila ba'din, karena saling membutuhkan satu sama lain. Wala budalahum indal istima min ra'sin. Sementara yang namanya kalau berkumpul bermasyarakat, karena mereka saling membutuhkan manusia yang makhluk sosial, membutuhkan yang namanya pemimpin. Ya. Oleh karena itu betapa tingginya, agungnya yang namanya pemimpin, penguasa di dalam Islam. Nah, jadi antum yang barangkali mau mencalonkan menjadi caleg, lihat betapa agungnya pemimpin dalam Islam. Satu, apa keagungan pemimpin? Yang pertama, Allah memerintahkan untuk taat kepada pemimpin. Berarti ini luar biasa. Allah yang memerintahkan, ayo taati pemimpin kalian. Berarti pemimpin ini memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Ya. Dan ini juga diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, as-sam'u wa ta'ah, mendengarlah dan taatlah kalian, alal mar'il muslim, itu kewajiban setiap muslim. Kapan kita taat kepada pemimpin? Fi ma ahabba wa kariha. Dalam perkara yang kita suka, demikian pula dalam perkara yang kita benci. Kita benci sama pemimpin ini karena membuat kebijakan yang merugikan rakyat barangkali, tetap kita taati. Kata Nabi. Ini Nabi yang perintahkan. Malam ya'mur bima'siyatin, selama tidak memerintahkan dosa, kata Nabi. Fa'il umiru bima'siyatin, fala sam'a alaihi wala ta'ah. Kalau memerintahkan maksiat pemimpin, maka tidak ada kewajiban taat. Tidak ada kewajiban untuk mendengar. Jadi satu ya. Apa kedudukan penguasa dalam Islam? Satu, Allah memerintahkan untuk taat. Kan luar biasa ini. Yang kedua, Allah menjanjikan akan memuliakan orang yang memuliakan pemimpinnya, dan Allah akan menghinakan orang yang menghina para penguasanya. Nah, di sini kawan yang menjadi kita khawatir, kita bersikap diam ya di medsos, walaupun hati ini jengkel, mau aja nulis rasanya. Ya. Jengkel ini enggak tahan kita sendiri lihat kebijakan-kebijakan. Namun ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man akrama sultanallah fid dunya akramahullah yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya di dunia? Memuliakan bukan berarti mengagung-agung, tidak, artinya menghormati. Hormat kita sebagai rakyat kepada pemimpin. Ya. Bagaimana bentuk hormat kita? Sebagaimana kepada orang tua kita hormat, kepada orang yang lebih tua kita hormat. Demikian maksudnya. Ya kan? Kata Nabi, bukanlah golonganku, laisa minna, man lam yukrim kabirana. Tidak, bukanlah golongan kami orang yang tidak memuliakan orang-orang tua di antara kami. Artinya orang tua ya, yang usianya lebih tua dari kita, apalagi orang yang sudah sepuh, kita harus menghormati mereka cuma. Orang yang sudah ubanan, putih, kelihatan tua, kita hormati. Kita bantu, kita bersikap sopan, adab, lembah lembut bertutur kata kepada mereka. Itu yang dimaksud oleh Nabi, kita hormat. Demikian pula kepada pemimpin. Hormat kita kepada pemimpin, tidak mencelanya. Maka sebaliknya orang yang menghinakannya, man ahana sultanallah fid dunya ahanallah yaumal qiyamah. Siapa yang menghinakan pemimpinnya di dunia, dicelanya, diejeknya, dicemoohnya, dibuatkan gambar meme, ya. Apalagi yang ngomong katanya buka celananya pasti head katanya. Na'udzubillah ya ikhwan. Ini penghinaan sudah tingkat yang menyebabkan na'udzubillah Allah akan hinakan dia. Karena kata Nabi, man ahana sultan Allah fi dunya ahana Allahu yaumal qiyamah. Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Dalam lafaz yang lain, man ajalla sultan Allah ajallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan, kalau tadi kan menghormati, ini memuliakan. Ya, maka Allah muliakan dia. Maka ingat saja hadis ini. Hadis ini sahih. Ya. Hadis ini sahih, dan kalau bisa kita ingat dengan hadis-hadis seperti ini. Ketika kita, dan kita nasihati saudara-saudara kita yang mencela para pemimpin penguasa, siapapun dia, siapapun pemimpinnya, ya, mau Pak Fulan, Pak Alan, Ibu Fulan, Ibu Alan, siapapun dia pemimpin yang dia mengurusi urusan kaum muslimin, yang memiliki wewenang kepada kita sebagai rakyat, maka wajib kita untuk memuliakan, menghormati, dan haram mencelanya, dan haram kita untuk mengejeknya, mencemoohnya, dan semisalnya. Hatta kepada orang Islam saja yang bukan pemimpin penguasa, kita diharamkan untuk mencelanya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ini kepada orang muslim biasa. Orang muslim rendahan, jabatannya rendah barangkali, kedudukannya mungkin hina. Tapi kita tidak boleh mencela orang muslim, apalagi ini penguasanya. Yang ketiga jemaah, penguasa itu digelari naungan Allah di muka bumi ini. Seolah-olah naungan Allah itu apa? Yani seolah-olah yang mewakili Allah. Seolah-olah demikian. Itu naungan mananya? Yani yang mengurusi urusan manusia, hamba Allah di muka bumi. Sehingga kata Nabi SAW, Sultanu dirullah fil ardi. Yang namanya penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Faman akramahu akramahullah. Yang memuliakannya Allah muliakan dia. Wa ahanahu ahanahullah. Yang menghinakannya Allah hinakan dia. Jadi seolah-olah pemimpin penguasa itu naungan Allah. Makna naungan Allah apa jemaah? Jangan salah paham. Makna dirullah, makna naungan Allah artinya melindungi manusia. Kan Allah yang berhak melindungi. Betul tidak? Nah sekarang ketika adanya pemimpin, pemimpin itu menjadi pelindung bagi rakyatnya, menjaga keamanan rakyatnya. Maka itu yang dimaksud dengan dhirullah fil ard, naungan Allah di muka bumi. Ya. Jadi kalau namanya naungan kan dari terik matahari, ya, dinaungi, sama. Pemimpin demikian ibaratnya. Yani apa namanya, dan penyandaran kepada Allah, ya, dengan nama Allah misalnya Syahrullah, bulan Allah, Baitullah, rumah Allah, ya kan? Nah itu kata yang disandarkan kepada Allah di dalam syariat kita, dalam bahasa Arab, di dalam syariat kita itu memiliki dua makna jemaah. Makna yang pertama menunjukkan sifat Allah seperti tangan Allah, wajah Allah, rahmat Allah, itu sifat namanya. Yani sifat yang disifatkan. Tangan Allah, sifat Allah berarti. Ada lagi penisbatan kepada Allah itu maknanya penciptaan. Yani Allah yang menciptakan. Seperti misalnya Abdullah, ibadullah, hamba Allah. Maknanya apa? Penciptaan. Seperti apa lagi misalnya? Ruhullah, ruhnya Allah. Ruh yang Allah ciptakan. Baitullah, ya, itu namanya penciptaan. Namun ada dua fungsi, bisa untuk menunjukkan kemuliaan, memuliakan. Seperti unta Allah, rumah Allah, hamba Allah, termasuk bulan Allah. Muharram itu kan bulan Allah. Abdul Siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling abdul setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Penyebutan bulan Allah ini memuliakan terhadap bulan Muharram, disandingkan dengan nama Allah. Nah pemimpin penguasa ini termasuk Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu ruhullah, ruhnya Allah. Bukankah kita pun ruhnya Allah? Naam, kita pun ruhnya Allah. Namun pengucapan untuk khusus Nabi Isa ini sebagai bentuk memuliakan Nabi Isa. Karena Nabi Isa cara peniupan ruhnya adalah khusus, beda dengan kita. Kalau kita kan di waktu janin usia 120 hari malaikat yang meniupkannya. Tapi Nabi Adam, Nabi Isa lain. Ada pengkhususan. Termasuk untanya Allah milik Nabi siapa? Saleh. Disebut naqatullah. Ini penyandaran kepada Allah. Ini menunjukkan at-tasyrif, pemuliaan. At-tasyrif, pemuliaan. Termasuk sultan penguasa zilullah. Ya, naungan Allah. Menunjukkan memuliakannya kepada penguasa. Ya, ini sudah menang nih. Yang mau calak jadi semangat nih, Masya Allah. Jadi naungan Allah nanti. Iya, kalau yang apa? Menjalankan syariat, yang kemudian ya ini menjalankan amanah, karena berat. pemimpin penguasa itu berat berjamaah, amanahnya besar. Yang keberapa? Di antara keagungan penguasa dalam Islam, apa dasarnya, dalil dan buktinya? Allah, agama, syariat kita ini melarang mencela mereka. Melarang mencela. Ya. Tadi disebutkan jemaah, mencela orang Islam secara umum terlarang. Lah ini penguasa ada larangan khusus. Ada larangan khusus. Disebutkan dalam hadis dan banyak riwayat-riwayat seperti ini. Kata Nabi, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencela para pemimpin-pemimpin kalian. Wala taghshuhum. Jangan kalian berkhianat kepada mereka. Rakyat, kita sebagai rakyat, jangan kita menipu mereka. Wala tabghaduhum. Jangan kalian membenci mereka. Artinya membenci orangnya yang sampai terjatuh kepada penghinaan. Benci itu kemaksiatannya. Semua kita dalam berprinsip kepada sesama muslim, benci apanya? Maksiatnya. Tapi tetap wajib cintai atas keimanannya. Ini namanya wala dan bara. Ada yang mutlak total benci, itu orang kafir. Ada yang total cintai, itu orang-orang beriman. Dan dari satu sisi benci, dari satu sisi cinta. Siapa dia? Orang muslim yang bermaksiat kepada Allah. Ahli bid'ah dari kalangan kaum muslimin. Benci dari satu sisi kebid'ahannya, kemaksiatannya. Tapi cintai karena iman yang ada pada mereka. Ada iman dan kita tidak mengkafirkan. Termasuk penguasa. Benci apanya? Benci perbuatan kedolimannya. Namun orangnya kita wajib cintai karena dia sebagai seorang muslim. Makanya kata Nabi SAW, wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Yani jangan mencela pemimpin, bertakwalah kalian, takutlah kalian dan bersabarlah atas kedzaliman-kedzaliman mereka karena perkaranya sangatlah dekat. Ini hati nurani seperti ini menolak cuma. Karena kalau mengikuti hawa nafsu kita, pemimpin kalau zalim ya celak saja. Turunkan saja, lengserkan saja, berontak saja kan gitu. Ini kalau ikut hati nurani demikian. Sama halnya jemaah kita berzina. Ya. Berzina itu secara nafsu ya pengen karena nikmat kayaknya, enak kayaknya. Tapi kan kita wajib sabar, enggak boleh. Ya. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, mencela pemimpin, berzina, itu sama posisinya karena dia itu dosa. Sama. Hati ini suka gitu. Jiwa ini, nafsu ini suka kepada yang namanya dosa-dosa. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini, nafsu ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Dan diantaranya mencela pemimpin. Makanya kalau mengajak demo manusia itu gampang sekali. Mengumpulkan orang untuk demo ini paling gampang. Apalagi yang namanya mencela pemimpin. Kalau tidak didasari ilmu, mustahil kita bisa untuk tidak mencela pemimpin yang dolim. Ini karena hati ini memang begitu. Sifat tabiat nurani demikian. Ingin mencela, menghabiskan, meluapkan emosi kita. Nah, kesempatan ada medsos kan? Ah, di medsos. Ya, kesempatan untuk meluapkan emosi kita. Namun ternyata kita wajib perintah, diperintah untuk bersabar. Ya. Baik, yang kelima, kawan. Dengan sebab penguasa, kehidupan menjadi teratur. Dengan sebab penguasa, kehidupan menjadi teratur. Di surat Al-Baqarah ayat 251, ada isyarat terhadap makna ini. Yani, pemimpin dalam Islam demikian agung. Kenapa? Karena dengan adanya pemimpin, kehidupan menjadi teratur. Jangankan jauh-jauh, jemaah. Ada lampu lalu lintas saja, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Itu tertib. Dan yang buat lampu siapa? Pemerintah. Itu menjadi dasar misalnya dengan adanya pemimpin penguasa kehidupan kita dunia termasuk kehidupan-kehidupan agama menjadi teratur. Nah ayat yang mengisyaratkan itu Al-Baqarah 251 cuma. Allah berfirman, Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Walakin Allah dhu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah tidak dapat, tidak menolak, yakni keganasan sebagian umat atas sebagian yang lain, maka rusaklah kehidupan di alam semesta atau di muka bumi ini. Apa makna kalau Allah tidak menolak tidak mencegah keganasan, kerusakan satu umat atas sebagian yang lain. Kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud Allah menolak kerusakan itu dengan mengangkat para penguasa-penguasanya di muka bumi. Mengangkat pemimpin-pemimpinnya. Jadi dengan adanya pemimpin, itu menjadi tertolaklah, tercegahlah kerusakan di muka bumi. Maka ketika memberontak kepada pemimpin, terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Ya. Jadi tafsiran ayat di atas, seandainya Allah tidak mengadakan penguasa di bumi, maka kehidupan menjadi seperti kehidupan rimba, kehidupan binatang yang kuat mengalahkan yang lemah, berkuasa atas yang lemah, tidak ada keadilan. Ya. Maka ada pemimpin, walaupun pemimpin itu zalim, masih lumayan daripada hidup tanpa adanya pemimpin. Ya. Makanya Imam Al-Alusi mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, wa bihadza tanbihun ala fadilatil mulk. Lihat bagaimana para ulama kok kesono nyambungnya gitu. Padahal kan tidak ada kata-kata pemimpin dalam ayat ini. Allah hanya berfirman, walaula dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Kalau Allah tidak mencegah yakni keganasan sebagai manusia atas sebagian yang lain, maka niscaya akan rusak muka bumi ini, akan rusak kehidupan di bumi ini. Apa maksud mencegah? Imam ahli tafsir, Imam Al-Alusi mengatakan, wa fi hadza tanbihun ala fadilatil mulk. Ini adalah dalam ayat ini mengingatkan tentang keutamaan penguasa, keutamaan pemimpin. Wa nahu laulahu, karena kalau tidak ada dia, tidak ada pemimpin, mastatabba amrul alam, maka urusan dunia tidak akan stabil. Jelas ya? Ini cukup. Berarti pemimpin luar biasa. Tugasnya itu sangat mulia. Mulia. Ya. Yang keenam, penguasa menjadi tegaknya urusan agama dan dunia. Ini sebagai pelengkap dari apa yang telah disebutkan. Jadi penguasa menjadi tegaknya urusan agama. Baik. Lalu, ada satu poin penting. Keutamaan pemimpin. Yaitu pemimpin itu kalau dia menunaikan dan bersikap adil, menegakkan agama Allah, syariat Allah, berarti mereka adalah orang yang paling banyak pahalanya, jemaah. Oleh karena itu seorang imam ahli sunnah, Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, idza kana li da'watu mustajabah, seandainya saya punya doa yang mustajab, kata beliau, saya akan doakan untuk pemimpin, bukan untuk saya dan keluarga anda. Karena kalau pemimpin itu baik, maka yang baik itu jutaan nantinya mendapat kebaikan. Kalau kebaikan untuk saya saja, berarti paling saya dan anak istri saya saja. Nah ini, oleh karena itu penguasa menjadi orang yang paling banyak pahalanya ketika dia berlaku adil. Ya. Sebagaimana kata Nabi, manda'ila hudan, siapa yang menyeru kepada hudan, kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ya kan? Ya kan kalau penguasa sekarang mengurusi umat, ibadahnya umat diatur oleh penguasa, maka berarti umat yang beribadah, apalagi penguasa membangunkan masjid untuk umat, ya, membangun pondok-pondok pesantren misalnya untuk umat ini, maka pahalanya banyak. Ya, bagi penguasa tersebut, sejumlah orang yang telah diberinya kebaikan oleh penguasa tersebut. Makanya kata Imam Ibn Abil Izz, mengatakan wa 'alal jumlah fal 'adil min al a'imma wal wula a'dhamu ajran min jami'il anam. Kesimpulannya bahwa penguasa yang adil, para imam, para penguasa, para ulil amri, para pemerintah itu orang, kalau adil ya, orang yang paling banyak pahalanya di antara pahala-pahala manusia. Ini sepakat ahlul Islam, bi ijma' ahlul Islam. Kenapa? Kenapa kok orang yang paling banyak pahalanya? Kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, li'annahum yaqumuna bijalbi kulli salihin kamilin. Karena mereka kan yang ngurus kemaslahatan-kemaslahatan orang banyak, hajat orang banyak. Makanya jemaah, subhanallah ya. Kalau ada wali kota saja, jangan jauh-jauh. Itu diberi amanah mungkin biasanya dua periode ya. Mungkin ketika dia diberi amanah tersebut, dibangunnya prasarana dan prasarana umum, kepentingan umat, apalagi dibangunnya hal yang bermanfaat, itu kan pahalanya itu ketika selama ada ya apa namanya, infrastruktur tersebut ada, terus bermanfaat bagi manusia, terus pahalanya mengalir kepadanya. Makanya kalau yang cerdas pemimpin, dia akan mensejahterakan rakyat sebanyak-banyaknya. Dari mulai membangun rumah-rumah sakit, misalnya sekolah-sekolah, jembatan-jembatan dan semisalnya. Namun itu tadi, ya, tipu daya syaitan dan kelemahan iman, dan yang paling inti kejahilan terhadap syariat. Ya. Baik. Oleh karena itu, pemimpin yang adil selain di dunia banyak pahalanya, di akhirat juga nanti akan mendapat naungan pada saat tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Naungan Allah bukan berarti Allah disinari matahari lalu ada naungannya Allah, bukan. Naungan yang Allah ciptakan maknanya. Jadi Allah di akhirat akan menciptakan naungan untuk orang-orang tertentu agar mereka merasa nyaman mendapatkan nikmat di padang mahsyar. Di antaranya siapa dari 7 golongan? Imamun, imamul adil, pemimpin atau imam yang adil, ya. Baik. Lalu bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin, terhadap penguasa? Nah, ini kita akan bahas di poin-poin ini insyaallah sebagai pembahasan inti, pembahasan pokok. Baik. Bagaimana sikap ahli sunnah terhadap penguasa? Sebelumnya kita wajib membahas ahli sunnah adalah kaum yang adil, yang wasat. Dan mana wasat? Disebutkan seperti di dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, arti wasat, wasatiyah memiliki 3 makna. Makna yang pertama artinya asy-syai baina tarafain. Wasat artinya sesuatu yang berada di antara 2 sisi, jadi tengah-tengah. Itu arti wasat yang pertama. Ahli sunnah disifati dengan wasatiyah, pertengahan, yakni pertengahan kaum yang ekstrim, ya, berlebihan atau ghulu, dengan kaum yang al-jafa. Kaum yang al-jafa atau kaum yang tafrid. Ya. Kaum yang tafrid, yakni kaum yang meremehkan, merendahkan, mengurangi. Ahli sunnah tengah-tengah. Makna al-wasat yang kedua, al-wasat di mana al-adl, maknanya adil. Al-wasat mana yang paham kedua? Adil. Apa arti adil? Adil itu bukan sama artinya, jemaah. Adil itu artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Lawan dari adil apa? Dolim. Berarti dolim artinya apa? Wad'u syai' fi ghairi mawadi'ihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu dolim. Meletakkan sendal di kepala, itu dolim namanya. Meletakkan peci di kaki, dolim. Makanya kesyirikan disebut dolim karena meletakkan hak ibadah yang harusnya kepada Allah, dia tujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka dolim. Inna syirka la zulmun azim. Jadi dolim. Dan dolim ada 3. Dolim kepada Allah, dolim kepada diri sendiri, dan dolim kepada orang lain. Dolim kepada Allah dengan berbuat syirik. Dolim kepada diri sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Dan dolim kepada orang lain adalah dolim pada harta mereka, dolim pada harga diri mereka, dolim pada kehormatan mereka. Jadi merampas haknya orang lain. Wal-iyadubillah. Itu hati-hati. Ketiga-tiganya dolim ini berbahaya, mendatangkan azab. Jadi dolim lawannya adalah adil, adil lawannya dolim. Nah, ahli sunnah wal jamaah kaum yang adil. Dan makna al-wasat atau wasatiyah yang ketiga maknanya apa? Al-khair. Maknanya adalah yang terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan, kata Allah, kalian itu umat yang wasata, umat yang pertengahan, umat yang adil, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. kalian adalah umat yang khair. Khair itu bukan baik, bukan. Karena khair itu asalnya akhyar, isim tafdil yang memiliki makna ter. Jadi, khair itu terbaik. Ya. Jadi bukan baik saja bukan, tapi terbaik. Maka kuntum khairu, khair itu artinya yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Ya. Baik. Demikian pula ahli sunnah, umat yang adil, kaum yang adil dari kalangan ahli bid'ah. Seperti dalam segala halnya, dalam agama termasuk dalam masalah mensikapi penguasa. Ada kelompok yang ekstrim dalam mengagungkan penguasa sampai menganggap penguasanya itu suci, tidak dosa, diagungkan berlebihan. Sebagaimana orang-orang Syiah dalam mengagungkan imam-imam mereka. Sampai-sampai kata Khomeini, ya, semoga Allah melaknatnya, dia mengatakan, dan ini tokoh Syiah, ya, di dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah di halaman 52 dia mengatakan, inna li'a'immatina maqaman la yablughuhum malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kata Khomeini, sesungguhnya para imam-imam kita, imam-imam Syiah, imam-imam kita, sebagiannya memang benar seperti Imam Ali, Ali bin Abi Thalib, kita akui imam. Namun yang tidak imam kita tidak akui keimamannya. Termasuk Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ahli sunnah mengatakan Al-Husain bukanlah imam. Karena tidak pernah dibaiat oleh siapapun. Ya. Dan Al-Husain terjatuh kepada kesalahan. Dan itu wajar. Terjatuh kepada kesalahan namun tidak mengurangi kemuliaan beliau. Sebagai syababu ahlil jannah. Sebagai sayyidu syabab ahli jannah, sebagai penghulunya para pemuda surga yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Maka kita ahli sunnah bersikap adil terhadap Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain terjatuh kepada kesalahan, namun kita tidak mengatakan Husain adalah pemberontak dan semisalnya, karena beliau sendiri di tengah jalan sudah menyesali perbuatannya. Dia ingin kembali ke Syam untuk membaiat, atau dia ingin kembali ke perbatasan. Ya, namun sebelum beliau melakukan itu terjadilah apa yang terjadi, sehingga terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Irak saat itu yang dipimpin oleh Ubaidullah bin Ziyad. Ya, sehingga terjadilah Husain terbunuh dalam keadaan madluman, terdolimi, dan orang yang terdolimi matinya dalam keadaan syahid. Dan kita pastikan Husain adalah orang yang matinya mati syahid, karena sudah dijamin surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, jadi kata Khomeini bahwasanya imam-imam kita itu memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat pun atau para nabi sekalipun. Tidak bisa dicapai kedudukan tingginya para imam. Ah, ini ekstrim ini dalam mengagungkan para pemimpin. Ada lagi yang ekstrim merendahkan pemimpin. Bahkan mereka menjadikan prinsip agama. Siapa dia? Kaum Wa'idiyah tadi. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Bahkan orang Mu'tazilah itu, kaum Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah itu punya lima prinsip dalam agama. Di antara prinsipnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Apa maksudnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Maksudnya menasihati penguasa dengan cara memberontak, menggulingkan dan melengserkan penguasa dan menghalalkan darah penguasa bagi penguasa-penguasa yang zalim. Itu makna amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu lima prinsip mereka. Yang pertama tauhid. Apa makna tauhid kata mereka? Mengingkari sifat Allah dalam rangka mensucikan Allah. Kalau menetapkan sifat Allah berarti kayak menyerupakan dengan makhluk. Jadi lari dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tujuan ingin mensucikan Allah, tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun terjatuh kepada ta'til. Terjatuh kepada pengingkaran sifat-sifat Allah. Yang kedua, fi manzilah bainal manzilatain, prinsip agama Mu'tazilah. Apa itu maknanya? Orang Islam berbuat dosa itu tidak dihukumi muslim, tidak dihukumi kafir di dunia, tapi di antara satu tempat, di antara dua tempat. Ndak muslim ndak kafir, itu si opo. Ndak muslim ndak kafir. Tapi ini di akhirat mati, apa orang Islam ini kekal di neraka sama dengan Khawarij. Namun Mu'tazilah ini dalam mensikapi orang berbuat dosa, dia ingin sok bersikap adil gitu. Karena menurut Khawarij kafir, orang berbuat dosa di dunia ini kafir, kalau menurut Khawarij. Menurut Murji'ah orang berbuat dosa itu justru orang itu sempurna imannya, masuk surga karena dosa tidak ngaruh kepada iman ketika dia memiliki iman. Itu Murji'ah. Nah, antara Murji'ah yang memvonis mukmin sempurna imannya, maka menurut Murji'ah orang yang pelacur dengan yang sujud di masjid itu sama imannya itu. Enak mana ya? Enak Murji'ah. Ya. Pelacur dengan yang sujud di masjid, i'tikaf baca Quran di masjid, imannya sama. Kenapa kok berkeyakinan demikian? Karena maksiat tidak ngaruh kepada iman, sebagaimana taat tidak manfaat kepada kekufuran. Ini kaidah ngawuriyah. Apa kaidah ngawuriyah mereka? La yaduru mal imani ma'siyatun kama la yanfa'u mal kufri ta'atun. Tidak ngaruh maksiat kepada iman sebagaimana tidak manfaat taat kepada kekufuran. Ngawur. Khawarij ngawur, dikafirkan orang berbuat dosa. Murji'ah juga ngawur, ekstrim. Orang berbuat dosa, pelacur sempurna imannya. Imannya, yakni pelacur dengan imannya para sahabat itu sama saja. Ini musibah. Lah, Mu'tazilah ingin sok bersikap adil. Wisnya aku jalan tengah. Apa, tidak muslim, tidak kafir. Yang nyeleneh, yuk. Nah, sekarang ahli sunnah bagaimana, ikhwan? Adil. Apa kalau menurut ahli sunnah? Orang Islam berbuat zina misalnya. Mukmin, masya Allah. Muslim, iya. Tapi nakisul iman. Mukmin yang kurang imannya dengan sebab maksiatnya. Kalau mati gimana? Tidak tobat. Mati tidak tobat, pezina, pelacur, pemabuk, mati tidak tobat. Tahtal masyiah, insya'adabahu wa insya'aghafarullah. Itu di bawah kehendak Allah. Bisa jadi disiksa dengan sebab zina, sebab minum khamarnya. Bisa jadi Allah ampuni dengan sebab apa? Rahmat Allah atau syafa'an atau doa kaum muslimin. Karena jemaah, mayit itu ada yang Allah ampuni dosa hanya karena sebab disolatkan oleh kaum muslimin. Maka antum jangan anggap remeh menyolatkan orang Islam ini. Dan antum jangan anggap remeh orang-orang Islam yang menyolatkan jenazah. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi, 40 orang itu kalau menyolatkan jenazah, 40 orang itu jadi syafaat bagi mayit diampuni dosanya oleh Allah. Ma min muslim yamutu wa yaqumu ala janajati 40 rajulan la yushriku billahi syai'a illa syafa'a Allahu fihi. Tidaklah orang Islam mati lalu berdiri 40 muslim mensolatkan jenazahnya orang Islam ini. Yang syaratnya muslim ini. La yushrikuna billahi syai'an. Tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Yani ahli tauhid yang menyolatkan ini. Apa kata Nabi? Kecuali Allah beri syafaat dia. Dengan sebab solatnya 40 orang ini. Maka kita usahakan. Kalau bapak kita mati, kerabat kita mati. Usahakan. Antum panggil kawan-kawan antum yang ahli tauhid untuk menyolatkan jenazahnya. Ya akhi tolong, ya akhi solatkan bapaknya, ya akhi tolong, ya akhi. Panggil, tidak masalah. Ya. Tapi juga jangan diseleksi, ya. Anda syirik, tidak. Ahli syirik, jangan solatkan. Apa-apa sudah, barangkali. Ya. Tidak usah. Semua sebanyak. Kalau kurang dari 40 gimana? Tidak apa-apa. Dibuatkanlah 3 saf. Ini adab dalam solat jenazah. Supaya solat jenazah memberi syafaat kepada mayit. Kurang dari 40 bagaimana? Buatkan berapa saf? 3 saf. Namun kalau dalam sholat biasa, sholat berjamaah, itu tidak boleh. Kalau satu shof, harus satu shof saja. Jangan dibuat dua shof, tiga shof. Kalau sholat jenazah, justru sebaliknya. Walaupun cuma 10 orang, buat berapa shof? Yang cuma 10 orang yang nyolatkan jenazah misalnya. Buat berapa shof? 10. Di depan 2, di belakang 2, atau di depan 3, di belakang 2, di belakang lagi berapa? Terserah, 1 kah berapa. Cuman 4 orang gimana? Buat 3 shof juga. Nah, ini diantara adabnya. Karena dalam hadis, tidaklah jenazah muslim disolatkan oleh 3 sufuk, 3 shof, maka kecuali Allah memberi syafaat kepadanya. Ya. Baik, ini hal yang penting, jemaah. Jadi kalau keyakinan kita ahli sunnah, orang berbuat dosa lalu mati dan bukan dosa syirik, bukan dosa kekufuran, maka itu tahtal masyiah. Antum jangan ragu. Antum jangan ragu. Makanya orang Islam yang mati bunuh diri, yang mati minum khamar, pelacur mati tapi muslimah, pelacur mati tapi muslimah, kita tetap sholatkan dia. Karena kita tidak mengkafirkan pelacur, kita tidak mengkafirkan orang yang mati bunuh diri. Adapun Rasul tidak mensolatkan, ini hukuman bagi para sahabat sebagai bentuk peringatan bahwa dosa ini besar sekali di sisi Allah. Maka Rasul tidak, bahkan Nabi tidak mau sholatkan orang yang mati punya utang belum bayar, kan gitu. Tapi kan Nabi perintahkan sahabat untuk menyolatkan. Sallu ala sahibikum, kata Nabi, sholatlah untuk saudara kalian ini. Ini menunjukkan kan berarti Nabi tidak mau sholatkan bukan berarti kafir. Yang mati bunuh diri itu Nabi tidak mau sholatkan, karena besar dosanya bunuh diri cuma. Tapi tidak kafir. Ini harus dipahami. Baik. Dan apa sikap ahli sunnah terhadap para penguasa? Yang pertama, berbaiat kepada penguasa dalam perkara kebaikan. Apa arti baiat? Baiat artinya berjanji setia untuk taat. Jadi ternyata kalau menurut Syekh Fauzan hafizahullah, orang berkeyakinan khawarij itu tidak harus ditampakkan dengan aksi, baik lisan ataupun perbuatan. Tidak harus. Tapi ada orang Islam yang terjatuh kepada pemahaman khawarij dalam akidahnya, dalam keyakinannya. Kalau ada seorang muslim misalnya, dia berkeyakinan tidak wajib taat kepada pemimpinnya ini, alah itu enggak, bukan ulil amri dia, bukan pemimpin, maka saya tidak perlu taat. Dalam hati saja terbetik keyakinan seperti itu, sudah termasuk khawarij pemikirannya. Nah, hati-hati jemaah. Dan banyak sekarang ya ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok Islam yang terjatuh kepada pemahaman khawarij. Bukan khawarij, bukan. Terjatuh kepada pemahaman khawarij. Bukan memvonis dia khawarij, tidak. Karena satu ormas, satu kelompok Islam ini sekarang, ada yang dalam poin ini sesat. Di poin ini lagi sesat, tapi di poin itu benar. Di poin ini sesat, di poin yang lain benar. Maka kita tidak bisa memvonis kelompok ini khawarij, tidak. Atau kelompok ini misalnya apa? Misalnya Syiah misalnya, tidak. Tapi mungkin ada pemahaman-pemahaman Syiah di dalamnya, mencela sahabat, ya kan? Setiap orang yang mencela sahabat, kata Imam Ahmad, man intaqasa ahadan min ashabi nabi atau abgadu alaihim fahuwa mubtadi'un. Siapa yang mencela salah seorang sahabat Nabi, benci kepada para sahabat Nabi, maka ketahuilah dia itu ahli bid'ah. Imam Ahmad memponis demikian. Karena tidak ada orang yang mencela sahabat kecuali itu perbuatan ahli bid'ah. Siapa dia? Syiah dan sebagian orang-orang khawarij. Ya. Baik. Jadi yang dimaksud bai'at apa ikhwan? Menanamkan dalam hati kita untuk yakni berjanji taat kepada penguasa, pemimpin, kaum muslimin. Dan ini prinsip yang membedakan antara ahlul bid'ah dengan pengikut ahli sunnah. Nah, dan ini bentuk daripada pengamalan firman Allah tadi surah An-Nisa, apa? Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kemudian sahabat Ubadah bin As-Samit mengatakan tentang wajibnya baiat kepada pemimpin. Jadi para sahabat itu membaiat Rasulullah, pertama sebagai seorang nabi, yang kedua para sahabat membaiat sebagai seorang pemimpin, penguasa. Maka tidak pernah dikenal ya ada sahabat-sahabat yang dibaiat oleh sahabat yang lainnya kecuali ketika posisi menjadi seorang imam. Misalnya tidak pernah ada sahabat yang membaiat Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas guru ngaji, punya jamaah, punya apa umat istilahnya Ibnu Abbas itu, punya murid-murid besar, punya pondok pesantren istilahnya Ibnu Abbas karena ahli tafsir Al-Qur'an, banyak tabiin yang belajar kepada Ibnu Abbas, tapi tidak ada cerita Ibnu Abbas dibaiat. Maka baiat-baiat kelompok di kita ini seperti baiat kelompok tertentu sampai mengkafirkan yang belum baiat. Ya, bahkan ada sebagian kelompok itu yang menajiskan, tapi sekarang alhamdulillah tidak katanya, tapi dulu menajiskannya. Jadi kediri kelompok ini, dan dia harus baiat kepada imamnya. Kalau tidak baiat, kafir. Ini baiat-baiat yang bid'ah. Tidak ada dasar baiat seperti itu kepada imam tertentu, kelompok tertentu dari kelompok-kelompok yang dia bukan imamul a'zam, bukan penguasa. Ya, tidak ada ceritanya Abu Hurairah dibaiat misalnya. Tapi baiat di zaman sahabat, baiat kepada ulama, kepada ulil amri seperti kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Baik. Bayana Rasulullah, kata Ubadah bin Samit, ala sami wa ta'ah. Kami berbaiat kepada Nabi untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kami. Siapapun nanti pemimpinnya, kami harus taat karena kami telah janji kepada Nabi. Fi man syatina wa makrahina, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan benci. Jadi ketaatan kita jangan saya kalau pemimpinnya baik baru taat, baru saya mau baiat. Kalau pemimpinnya jelek, rusak, apalagi kafir, bukan ulil amri. Jadi ulil amri itu siapa jemaah? Ulil amri itu setiap pemimpin muslim yang mengatur urusan kaum muslimin. Antum kaum muslimin bukan? Antum kaum muslimin. Nah berarti yang memimpin antum itu ulil amri namanya. Tapi kalau antum bukan kaum muslimin, ya berarti dia bukan ulil amri. Tergantung antum yang sekarang ini. Antum muslim, ya berarti dia ulil amri. Karena segala yang mengatur urusan kaum muslimin, maka dia adalah ulil amri. Ya. Namun jangan ditanya apakah negara ini negara Islam, bukan Islam. Ya, enggak perlu hal-hal demikian. Karena yang penting itu bukan nama, tapi hakikat. Selama di negeri kita, bisa sholat berjamaah, adzan bisa dikumandangkan, itu ciri antara syiar Islam. Ya, kaum muslimin juga banyak. Maka kita berarti hidup di negara Islam, tegak syiar-syiarnya. Adapun kelemahan dari beberapa kekurangan-kekurangan dalam penegakan syariat, ini adalah hal yang wajar. Manusia punya kekurangan, hatta di Saudi sendiri punya kekurangan, apalagi di negeri kita. Maka kita tidak perlu untuk mengatakan ini negara Islam atau bukan. Lalu mau apa? Kalau ini negara mau bukan Islam, ini mau apa? Berarti antum kafir karena ini negara kafir. Dan sekarang antum semua adalah kaum muslimin, hidup di negeri. Berarti ini negeri apa namanya? Negeri kaum muslimin kan berarti begitu. Cuman di negeri ini tidak menegakkan syariat Islam. Sama halnya antum pun atau masyarakat muslim kebanyakan belum menegakkan syariat Islam di rumah tangganya. Istrinya tidak berjilbab, anaknya tidak salat, bahkan dia suaminya juga tidak pernah ke masjid. Belum tegak syariat Islam di negara kecilnya. Bagaimana akan tegak syariat Islam di negara besarnya kalau dia tidak tegak di negara kecilnya? Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, aqimu. Ini nasihat beliau kepada orang-orang harokah, orang-orang harokiyun yang mereka sibuk dakwanya tegakkan syariat, tegakkan khilafah, khilafah, khilafah, sementara dia sendiri belum tegak khilafah di rumah tangganya. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Aqimu daulatal islami fi nufusikum. Tegakkan negara Islam itu di jiwa-jiwa kalian terlebih dahulu. Takum lakum fi ardikum, nanti akan tegak sendiri Islam di negara kalian. Tegakkan kita jemaah. Maka dakwah kita itu jemaah, dakwah dari bawah. Kaum muslimin paham sedikit demi sedikit, kan lumayan sekarang. Yang dulu ya masih suka musik ditinggalkan, dulu masih suka berbuat kesyirikan sekarang ditinggalkan. Dulu kerja di bank sekarang pada ramai-ramai keluar, enggak tahu itu riba. Ini kan bukti dari berkahnya dakwah. Tapi coba tuh yang keluar-keluar dari dulu, khilafah, khilafah, negara Islam, negara Islam. Lalu ente hidupnya di sini juga lagi kalau ini negara kafir. Bahkan yang lucu lagi, dia sebut ini negara kafir tapi dia jadi PNS-nya. Pemerintah. Makan gaji dari negara, dia celak pula negara. Ini kan aneh bin lucu, lucu bin ajaib. Dia celak negara ini, dia kafirkan negara ini, tapi dia juga kerja menjadi PNS di negara ini pula. Ini kan aneh. Ayolah ikhwah izzakumullah. Tidak konsisten dengan ucapannya. Ya. Baik. Lalu yang berapa sekarang? Yang kedua. Baik. Dalam hadis ada lagi. Nabi mengatakan, man khala'aya dan min ta'ah. Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan. Seperti tadi. Ini bukan ulil amri. Saya tidak wajib taat. Itu namanya melepaskan ketaatan. Itu namanya menyempal dari jamaah badaniyah tadi. Nabi mengatakan, man khala'aya dan min ta'ah. Laqiyallah yaumal qiyamah la hujatan lah. Maka dia akan bertemu Allah mati dari kiamat nanti dalam keadaan tidak memiliki hujjah, tidak memiliki bukti. Wa man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan di lehernya tidak ada bai'at, maka dia matinya seperti bangkai jahiliyah. Bukan kafir maknanya sama. Tapi seperti keadaan orang-orang jahiliyah yang mati tidak punya pemimpin. Karena orang-orang jahiliyah itu hidup berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah tanpa memiliki pemimpin, berpecah belah dan semisalnya. Jadi bukan kafir, ya. Maka hati-hati jemaah. Orang-orang bodoh yang tidak mengerti syariat, dia main memahami teks ayat, teks hadis itu hanya melalui akalnya saja atau hanya melalui hawa nafsunya saja. Itu katanya yang tidak baiat kepada imam kami, dia kafir bangkai jahiliyah. Kan itu tuh. Golongan dari Kediri kan begitu ngomongnya dulu. Sampai najis. Orang kafir asli pun itu tidak najis. Buktinya Nabi masukkan Sumamah bin Asal diikat di tiang masjid tawanan perang Badar. Diikat di tiang masjid. Lah kalau Sumamah yang orang musyrik ini najis, tidak mungkin Nabi ikat di tiang masjid masuk. Ini menunjukkan orang musyrik itu tidak najis. Makanya Imam Al-Bukhari membawakan satu bab, babu dukhulil musyrik al-masjidah. Bab tentang bolehnya masuk ke masjid orang musyrik. Atau bab boleh masuknya orang musyrik ke masjid kaum muslimin. Lalu beliau bawakan hadis Umamah bin Asal ini. Ini dia diikat di tiang masjid. Lalu setelah itu beberapa hari mendengar Nabi berceramah. Mendengar Nabi membaca Al-Quran. Lalu dia masuk Islam. Jadi ini hikmahnya. Maka boleh antum ajak orang Nasrani mau ngaji ke ikut kajian kita. Ajak saja. Tidak harus masuk Islam dulu. Tidak apa-apa. Duduk di masjid. Ngaji. Ya. Kalau niatnya memang betul-betul ingin tahu apa sih Islam. Boleh aja. Tidak harus, ente tidak bisa. Ente harus muslim dulu. Tidak maulah. Dia pengen tahu dulu. Bawa ke masjid ini. Sebagaimana Rasulullah membolehkan Sumamah bin Asal masuk masjid. Ya. Baik. Apa maksud bangkai jahiliyah jemaah? Kata Ibnu Hajar, wal muradu bil mitatil jahiliyah wa hi bi kasril mim, yaitu dengan mengkasrahkan mim, ya. Yani mitah. Mimnya dikasrah. Mitatil jahiliyah, apa maknanya? Ai halatal maut ka mauti ahli jahiliyah. Yani kondisi matinya itu seperti kondisi mati keadaan dahulu orang-orang jahiliyah. Ala dolalin, yaitu di atas kesesatan. Walisa lahu imam, yang mereka orang jahiliyah dulu kalau mati mereka tidak punya imam. Muta'un li'anahum kanu la ya'rifuna dhalik, karena mereka tidak mengenal. Ya. Walisa murad, perhatikan. Dan bukan yang dimaksud dengan mati jahiliyah itu adalah yamutu kafiran, bukan. Bukan matinya kafir, bukan. Lihat ini ulama yang ngomong. Ya. Bukan kepala kelompok, bukan. Ulama yang ngomong, anu yamutu kafiran, bukan. Bal yamutu asian. Bahkan dia matinya mati berdosa. Itu saja. Dia tetap muslim dia. Tidak bai'at, khawarij, tetap muslim. Khawarij itu. Matinya tetap, cuma dia membuat dosa besar. Ketika dia berlepas diri dari pemimpin yang sah. Dia tidak menyatakan untuk taat kepada pemimpin. Maka Nabi mengatakan, usikum bittaqwallah wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Yang kedua, ikhwan, memberi nasihat. Prinsip Ahlus Sunnah memberi nasihat. Yaitu tunduk kita, patuh kita kepada penguasa yang zalim, bukan berarti kita diam tanpa memberi nasihat. Bukan. Apalagi kita setuju dengan kedolimannya. Bukan. Ini jangan salah paham. Kita tetap memberi nasihat dan ini kewajiban. Karena ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Bagi siapa? Kata Nabi, wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nasihati, cuman nasihatinya pakai adab. Nabi mengatakan, man arada an yansala li sultan, siapa yang mau menasihati pemimpin, fala yubdihi ala niyah. Jangan terang-terangan, jangan di medsos, jangan di mimbar, jangan. Walakin ya khubiyadi, ambil tangannya, payah lebih sembunyi-sembunyi. Jangankan pemimpin, cuma yang punya kedudukan wibawa, ya. Dan kita harus menghormati wibawa pemimpin itu. Jangan direndahkan. Antum harus bangga punya pemimpin. Walaupun bentuknya kayak gimana pun, walaupun kayak anggur itu, ya. Walaupun kecil, walaupun tetap harus dimuliakan dia. Harus bangga antum punya pemimpin. Terus kata Nabi, fa in qabila minhu fadak, kalau diterima nasihatnya maka alhamdulillah wa ila kana qad adalladhi alayhi, kalau kita sudah menasihati dan dia tidak menerima maka kita sudah menunaikan kewajiban. Tentu bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menasihati. Jadi jemaah, jangankan menasihati pemimpin, menasihati teman kita, saudara kita pun jangan dihadapkan orang ramai. Maka sekarang menasihati pemimpin di mimbar, itu bukan nasihat tapi mencela. Dan mereka suka berdalih dengan hadis, afdalul jihad kalimatu haqqin kalimatu adlin inda sultanan zahir. Jihad yang paling afdal itu apa katanya? Menyuarakan kebenaran, menyampaikan al-haq kepada penguasa yang zalim. Itu dipahami, hadis itu dipahaminya apa? Demo. Dipahaminya mencaci di mimbar-mimbar. Padahal maksud daripada hadis itu apa? Datangi pemimpin, nasihati, gentle di hadapan pemimpin. Bukan pemimpin di mana, ngomong ini di mana. Apa kedengaran? Kan itu. Walaupun kedengaran, dia sudah berbuat kemaksiatan dengan menyebarkan aibnya, menyebarkan cacatnya, dan mempermalukan dan semisalnya. Itu kalau dia menjadi pemimpin itu yang nyebar-nyebarkan aib pemimpin, dia pun begitu tidak akan mau. Maka kita nih siapapun yang naik jadi pemimpin nanti, mau Pak Jokowi naik lagi, mau Pak Prabowo naik lagi, mau Habib Rizik jadi pemimpin, kita tetap wajib memuliakan mereka semuanya. Jadi tidak pandang bulu, bukan karena orangnya. Jangan ngomong ini di anak nanti disebut ah cebong katanya, cebong, cebong katanya. Kita tidak bela Prabowo, tidak bela Jokowi, semua siapapun yang jadi pemimpin wajib kita agungkan, kita muliakan, dan wajib kita mentaatinya. Ya. Cuman jangan tanya antum boleh tidak ikut nyoblos, itu jangan ada urusan lain nanti itu. Jangan tanya pula sekarang, di kampanye pula lagi. Baik. Imam Syekh bin Baz rahimahullah. Al-Imam Al-Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan tentang masalah menasihati pemimpin tapi kok mencela gitu di mimbar-mimbar. Kata beliau, laisa min manhajis salaf, bukanlah merupakan bagian dari manhaj salaf. Bukan termaksud manhaj salaf, jangan ngaku salafi kalau masih suka mencela pemimpin. Maka ikhwan antum lihat ada ustaz yang mencela pemimpin, ikut demo kepada pemimpin. Kalau menurut pribadi ana yang lemah ilmu ini, lebih baik tidak usah ngaji kepada ustaz tersebut. Karena berarti dia punya masalah dalam poin dasar agama ini. Ini dasar loh jemaah. Apalagi ada ustaz yang 2019 ganti presiden. Fotoan gini selfie, pakai kaosnya. Na'udzubillah, kau ustaz sibuk masalah urusan begitu. Ganti presiden 2012. Itu bukan ustaz salafi yang begitu, berarti itu ustaz haroki namanya. Ya sila sekali saja masuk ikhwal muslimin, sudah caleg saya menjadi calon wali kota Surabaya sekalian atau wali kota Sidoarjo sekalian calon. Tidak boleh disibukkan kita dengan hal demikian. Lihat di sini, Syekh bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil ula wa dhikru dhalika 'ala al-manabir. Bukanlah manhaj salaf, bukan petunjuk para salaf menyebarkan aib dan pemimpin dan penguasa dan menyebutkan aib aib pemimpin alal manabir di mimbar-mimbar. Yani tashhir itu menyebarkan aib penguasa di atas mimbar di forum terbuka. Maksudnya demikian. Li'anna dhalik, kenapa hal demikian dilarang dalam Islam? Li'anna dhalik yufdi ilal fawda. Karena hal itu menjerumuskan kepada kerusakan. Ya, rakyat jadi benci kepada pemimpinnya. Rakyat menjadi mudah tersulut emosinya. Wa adamisami wa ta'ah, dan itu menunjukkan ketidaktaatan kepada pemimpin. Ya. Fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Wal wa yufdi ilal khawdi alladhi yadurru la yanfa, dan juga menjerumuskan kepada apa namanya perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat bahkan menimbulkan mudarat. Walakin at-tariqatul mutaba'ah inda salaf, namun cara yang benar yang harus diikuti menurut para salaf adalah an-nasihatu fima bainahu wa bainas sultan, menasihati antara dia dan pemimpin dan penguasa. Wal kitabah, atau menulis surat kepada pemimpin. Aw ittisali bil ulama alladziina yattasiluna bihi, atau antum ngomong ke ulama yang bisa nyambung kepada pemimpin tersebut. Kalau antum tidak berani langsung, ngomong kepada orang-orang dekat pemimpin tersebut. Ini cara yang benar. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh bin Baz di dalam fatwa-fatwa beliau. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, apa maksud dari hadis Nabi nasihat bagi pemimpin? Perhatikan jemaah. Nasihat bagi pemimpin dalam hadis maknanya yakni mu'awanatuhum 'alal haq. Bertolong menolong dalam kebenaran. Wa ta'atuhum fihi, dan taat kepada pemimpin. Wa tadhkiruhum bihi, dan juga menyebutkan, ya, memberi peringatan kepada pemimpin. Watanbihu, mengingatkan. Dengan apa? birifqi wal lutfi dengan lemah lembut, wa mujanabatul wuthubi alaihim dan menjauhi sikap zalim kepada pemimpin. Jadi kita ini selalu menuduh pemimpin zalim, terkadang justru kita juga yang zalim kepada pemimpin dengan cara mencela, mencaci, ya. Wa du'a'u lahum bitaufiq, ini yang kadang kita lupakan, mendoakan taufik, petunjuk, hidayah kepada pemimpin. Pernah enggak kita dalam salat kita, sujud ruku kita, atau dalam sujud kita doa-doa mustajab kita mendoakan pemimpin? Kayaknya lupa cuma. Padahal ciri ahlu sunnah itu mendoakan pemimpin. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari beliau mengatakan, inna idza ra'aita rajul yad'u lisultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Jika kau lihat orang mendoakan kebaikan bagi pemimpin, maka insyaallah dia ahlu sunnah. Tapi yang ketiga, menghormati dan memuliakannya. Di dalam hadis dikatakan, la yazalun nas bi kharin ma'adhamu sultan wal ulama. Ini saya melihat di Saudi Arabia terjadi. Manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama menghormati, mengagungkan, memuliakan penguasa dan ulamanya. Di Saudi itu luar biasa jemaah. Taatnya kepada penguasa, pemimpin, raja. Juga mereka hormat taat kepada para ulamanya. Kata-kata ulama itu didengar di Saudi Arabia itu. Faida azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka dia mengagungkan kedua jenis ini, pemimpin dan ulama, maka Allah memberikan perbaikan dalam urusan dunia dan urusan akhirat mereka. Tapi sebaliknya, wajastakhaffu bihadaini, kalau sudah merendahkan pemimpin, merendahkan ulamanya, afsada dunyahum wa ukhrahum, rusaklah urusan agama dan urusan akhiratnya. Keempat jemaah, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa dengan para penguasa. Ya, ini sikap kita. Jadi kita harus kerja sama. Penguasa membuat program-program apa, kita ikut di dalamnya kalau itu hal yang baik. Yang kelima, mendoakan dengan kebaikan. Ini yang kadang kita lupakan. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama kita dalam buku akidah mereka, wa yarawna du'a lahum. Ahli sunnah meyakini. Yarawna ini berpendapat, ini meyakini. Wajibnya mendoakan bagi pemimpin bil islah wa taufik wa salah, dengan perbaikan, dengan mendapat taufik dan mendapat kebaikan-kebaikan. Itu doa kepada pemimpin. Wa bastil adli fi ar-ra'id, dan juga apa namanya, semoga mendapatkan apa, mendoakan agar pemimpin bisa memberikan keadilan kepada rakyatnya. Semoga Allah menolong para pemimpin kita untuk berbuat adil kepada rakyatnya. Makanya kata Al-Fudhil bin Iyad, Abdullah bin Marah, beliau mengatakan demikian. Lau kanat li da'watun mustajabah. Kalau saya punya doa yang mustajab, maja'altuha ila lisultan. Tidak aku berikan doa itu kecuali kepada pemimpin. Kenapa? Ketika ditanya, sebab idza ja'atuha fi nafsi lam ta'duni. Sebab kalau kebaikan untuk diriku saja, maka hanya untuk diriku saja. Tapi kalau kepada pemimpin, maka dia akan baik seluruh rakyatnya, jutaan rakyatnya, dan seterusnya. Nah, yang keenam jemaah, sikap ahlu sunnah kepada pemimpin wajib bersikap sabar atas kezaliman pemimpin. Ya, dalam ayat banyak disebutkan tentang perintah sabar, namun secara khusus jemaah, ketika seseorang mendapat pemimpin yang jelek, zalim, jahat, maka itu kan musibah namanya. Musibah bukan? Musibah. Lah kalau musibah, itu wajib dihadapi dengan sabar. Dan setiap musibah pasti karena ulah dosa kita, maka hadapi dengan tobat kepada Allah. Jadi kalau pemimpin zalim, yang benar itu koreksi diri kita, adakan perbaikan, supaya Allah nanti menganugerahkan pemimpin yang lebih baik kepada kita. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan tentang pemimpin yang rusak, yang zalim, adalah karena sebab ulah daripada rakyat yang juga zalim. Ya, rakyat yang juga zalim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika di dalam ayat di surah Al-An'am ayat 129 dalilnya. Wa kadzalika nuwali ba'dha dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami kuasakan kepada orang yang zalim juga pemimpin yang zalim dengan sebab apa? Apa yang telah mereka usahakan. Yani penguasa yang zalim adalah bencana dan Allah timpakan kepada hambanya dengan ada hikmah tentunya, maka hadapi dengan sabar. Nabi memerintahkan kepada kita ketika mendapati pemimpin yang zalim untuk apa? untuk bersabar. Kata Nabi SAW, innakum satarawna ba'di, kalian akan mendapati, akan menyaksikan, akan melihat sepeninggalku nanti, kata Nabi, asaratan. Asarah itu pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadi daripada rakyat. Pemimpin yang mendahulukan, yakni kolega-koleganya daripada rakyat. Yang nepotisme istilahnya, KKN, itu asarah. Lalu para sahabat bertanya, kata para sahabat, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau kami dapati pemimpin kayak gitu, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasul? Kata Nabi, "Addu ilaihim haqqahum." Kata Nabi, kalau kalian mendapati pemimpin kayak gitu, tunaikan, tunaikan kewajiban kalian, taati. Yani tunaikan hak mereka. Wasallallahu haqqakum, dan hak kalian di mana dapatnya? Kan pemimpin enggak memberi haknya kita. Kita wajib mentaatinya, namun dia tidak memberikan hak kepada kita. Kata Nabi, hak kalian minta kepada Allah. Di mana? Di hari kiamat nanti. Subhanallah ya. Jadi kita enggak usah pusing. Termasuk para istri ini. Para istri taat kepada suami. Jangan mengharapkan agar suami baik. Jangan. Suami mau jahat kek, mau baik, urusan dia. Yang penting saya sebagai istri taat. Karena apa? Karena Allah. Kan ada istri itu, kalau suami baik baru saya taat. Kalau tidak baik, tidak taat. Ini sama halnya kita kepada pemimpin, kepada penguasa. Urusan pemimpin zalim itu urusan dia dengan Allah. Dia akan dihisab oleh Allah. Yang penting saya menunaikan hak saya sebagai umat, sebagai rakyat. Ya. Kemudian, ikhwan bin jazakumullah, Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu fal yasbir." Siapa yang melihat pada pemimpinnya ada sesuatu yang dia benci, kebijakannya membuat muaknya, nyesak dada lihatnya, maka kata Nabi, falyasbir alaih, sabar, sabar, kata Nabi. Jangan berontak, jangan demo, sabar. Sebab man faraqal jama'ah syibran, sebab siapa yang keluar dari kepemimpinan tadi, keluar dari ketaatan tadi, walaupun sejengkal saja, lalu mati dia, kata Nabi, mata mitatal jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Ini yani dosa besar. Mati demikian waliyadu billah. Ya. Makanya Imam Ibnu Battal mengatakan dalam hadis ini nih, hadis tadi, siapa yang melihat pemimpinnya dia tidak suka, benci karena kebijakannya, karena sikapnya yang dolim, sabarlah, kata Nabi. Kata Imam Ibnu Battal, hadis ini menunjukkan hujjah. Hujjah atas apa? Fitarkil khuruj ala sultan, tidak bolehnya memberontak kepada penguasa. Sebab dalam hadis kata Nabi, siapa yang memisahkan, jadi memberontak, memisahkan dari penguasa, ini memberontak namanya. Ini haram, memberontak kepada penguasa. Nah, maka poin yang ketujuh, lebih tegas lagi, haram memberontak kepada penguasa. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, wajib kita mendengar dan taat, dan tidak boleh khuruj keluar, ya, kecuali syaratnya boleh memberontak itu, syaratnya ada dua syarat cuma yang pokok. Syarat yang pertama kata Nabi, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Syarat boleh kita memberontak kepada pemimpin muslim, syarat yang pertama, kecuali kata Nabi, kalau kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian punya bukti di hadapan Allah. Artinya pemimpin ini telah melakukan kekufuran. Kekufurannya memang telah nyata-nyata kufur, bukan kufur menurut sebagian pendapat, tapi nyata kufur. Yang kedua, punya hujah, punya bukti sampai hujah kepadanya. Bukan melakukan kekufuran karena kebodohan atau melakukan kekufuran karena syubhat di kepalanya. Ini belum boleh untuk diberontak pemimpin seperti itu. Dan itu yang terjadi di zaman kita sekarang. Banyak penguasa tidak menegakkan syariat karena kejahilan, karena kebodohan, karena belum sampainya hujah. Syarat pertama, ya. Syarat kedua, memiliki kemampuan, ya, punya senjatanya untuk memberontaknya. Kalau masih pisau dapur senjata kita, sementara pemimpin punya alat-alat perang yang lengkap, ya kita kalah memberontak seperti itu. Ya harus kita sediakan dulu alat-alatnya, ya, supaya kita memberontak perang dengan penguasanya bisa menang. Syarat yang ketiga, boleh memberontak itu dengan syarat tidak banyak memakan korban darah kaum muslimin. Pemerintah yang dolim kafir ini turun, lengser, namun ribuan jutaan muslim mati, darahnya sia-sia mengalir. Itu juga enggak boleh. Maka lebih baik sabar kalau melihat kenyataan seperti ini. Jadi ada tiga syarat. Apa syarat pertama? Pemimpin melakukan kekufuran yang nyata yang telah sampai hujjah. Yang kedua apa? Punya al-qudrah, kemampuan. Syarat ketiga, tidak banyaknya korban. Nah sekarang kalau mampu silakan. Kalau tidak, enggak boleh, berarti wajib sabar. Yang kedelapan, melaksanakan ibadah bersama kaum, bersama penguasa. Ya. Jadi berjihad misalnya. Maka antum bisa menimbang ya. Jihad dulu di Ambon. Jihad di Ambon ya. Antum mungkin masih kecil dulu. Tahun berapa di Ambon kejadian? Nah itu tidak ada jihad. Karena jihad itu harus bersama siapa? Ulil amri. Kita menolong saudara kita bolehlah. Saudara kita dibantai oleh orang-orang Nasrani. Dan ini musibah. Kita menolong boleh. Namun membuat satu kelompok jihad. Kemudian berangkat. Dipimpin oleh seorang amir pimpinan. Itu tidak boleh jemaah sekalian. Karena Ambon muslim dan kafir di bawah wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia. Maka harusnya pemerintah yang melakukan. Kalau pemerintah tidak melakukan, kita juga harus bersabar mendesak pemerintah. Ya, makanya Imam Ahmad membahas juga tentang masalah ini terkait bab apa namanya sikap Ahlus Sunnah terhadap pencuri. Sampai dibahas demikian terhadap pencuri. Jadi kalau ada orang mencuri masuk ke rumah kita jemaah, lalu dia ketangkap dan kabur misalnya, kita tidak ada hak untuk mengejarnya. Karena itu bukan tugas kita. Dan kalau sudah jatuh, kita tidak boleh membunuhnya. Kalau sudah jatuh. Boleh kita serahkan kepada penguasa. Kami tidak boleh kita mengeksekusinya. Maka aksi misalnya pembakaran massa ya, kepada pencuri atau pembegal dan semisalnya, ini bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh dalam Islam demikian. Dan itu dibahas oleh Imam Ahmad dalam kitab akidahnya Ushulus Sunnah. Nah, Allah alam, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ada waktu 5 menit untuk soal jawab. Misalnya kalau ada anak yang suka atau sangat mudah marah dan itu dilakukan ke ibunya, apakah dosa anak tersebut dapat diampuni atau dosa anak itu dapat diampuni atau tidak? Ya. Tapi kalau bisa bagaimana caranya? Lah, dosa terhadap orang tua dengan membentak, dengan marah-marah, hatta dengan mengucapkan uff saja, uff, itu kan sudah terlarang, dosa termasuk. Apalagi membentaknya, marah-marahnya. Maka kita wajib, orang tua ngomel-ngomel, kita wajib diam. Diam saja. Biarkan saja. Turuti, taati saja. Akui kesalahan. Jangan membantah. Gitu loh. Nah kemudian bagaimana dosa itu apakah terampuni? Ya terampuni kalau kita bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada orang tua. Kalau keburu meninggal orang tua kita, maka perbanyak untuk mendoakan orang tua kita agar diampuni oleh Allah. Dan juga kita perbanyak untuk bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ilmu filsafat dibenarkan dalam agama? Ya ilmu yang sesat, berasal dari orang-orang kafir. Bahkan kesalahan-kesalahannya dulu adalah ketika ilmu filsafat diarabkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dipelajari. Yang itu disebut dengan istilah agama kita ilmu kalam. Ini ilmu yang berbicara tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan, masalah ketuhanan, masalah-masalah yakni tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang akidah. Tapi dengan mengedepankan akal. Itu ilmu filsafat. Ilmu yang bingung. Ya, ilmu filsafat. Alasan bakti, bukti bahwa Rasul mengatakan bahwa di akhir zaman umat Islam akan bersatu. Baik. Bagaimana cara menyikapi jika orang tua mengikuti aksi 212 dengan alasan bahwa umat di akhir zaman akan bersatu. Nah, ini perlu dijelaskan dulu dua hal. Pertama, masalah mengikuti aksi tersebut dengan alasan apapun, baik dengan reuni atau dengan apa, ya jelas hal seperti ini perlu dilihat apakah ada dasar dalam agama. Ya. Sementara orang tua kita melakukannya itu, kalau mampu kita nasihati, kalau tidak ya kita doakan semoga mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah. Lalu alasannya katanya umat Islam bersatu, apakah itu model persatuan? Bukan. Persatuan itu bukan persatuan badan, jam. Hati-hati, banyak kita salah paham tentang makna al-ijtima, makna persatuan. Persatuan yang dimaksud persatuan pemahaman. Awas, bukan badan. Makanya Allah dalam Quran mengatakan wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran. Ini yani dengan pemahaman yang benar terhadap Quran. Lalu wala tafarruqu, jangan berpecah belah. Berpecah belah dalam ayat ini berpecah belah dalam memahami Al-Quran, berpecah belah dalam memahami agama. Jadi persatuan itu mustahil terciptakan ketika pemahaman orangnya macam-macam. Yang satu sufi nyembah kubur enggak apa-apa, yang satu khawarij, yang satu macam-macam. Ngumpul mau ngapain? Bersatu satu kepentingan mungkin. Seperti kita naik angkot mau kemana? Satu tujuannya yaitu jembatan merah. Satu tujuannya misalnya satu angkot. Nanti sudah turun masing-masing beda-beda karena beda tujuannya. Nah ini yang dimaksudkan persatuan. Ya. Baik, jadi salah ya memahami persatuan berkumpul, kumpul di tempat tertentu. Misalnya. Sudah ya, kebanyakan ya. Yang mana? Yang sesuai tema mana? Hah? Ini sesuai temanya. Apakah syubhat itu? Nah, syubhat kerancuan. Asyabu, jadi kemiripan, tersamarkan. Yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Itu syubhat namanya. Nah, bagaimana cara untuk menghindari syubhat? Ya jelas dengan ilmu, dengan filter ilmu. Makanya kita kalau pemula itu ngaji, jangan apa namanya pilih-pilih ingin ngaji yang mana mencari-cari pengajian, jangan. Kita cukupkan, fokuskan di suatu kajian yang dia menjelaskan tentang dasar-dasar sunnah misalnya, sampai paham. Dan juga orang kalau gonta-ganti pengajian, ini maka di antara kekeliruan kita zaman sekalian, kita ngaji itu tidak taksil, tidak menggunakan prinsip dasar-dasar keilmuan. Satu pekan itu ada kajian tiap hari, namun dengan ganti-ganti pemateri. Jadi kitab, antum coba selama ini ngaji, sudah berapa kitab yang ditamatkan? Ada ustaz, dikaji 7 kitab. Tamat, tidak tamat-tamat. Padahal kitab tipis saja, usul sunnah, kitab usul salata, kitab tauhid. Tipis saja, yang mungkin kalau kita betul-betul taksil membahas, itu selesai dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Ya. Ini sudah 5 tahun ngaji, tidak ada yang selesai satu kitab. Nah ini, enggak selesainya karena mungkin dia menghilang. Ustaznya juga akhirnya menghilang juga. Ya. Seperti itu maksudnya. Jadi fokuskan kajian-kajian di kajian-kajian manhaj, kajian akidah secara taksil. Taksil itu dasar. Ngaji kitab dasar. Makanya kalau ngaji senangnya tabligh akbar, ini juga akan kesulitan untuk memahami manhaj. Sehingga mudah terkena syubhat. Contohnya orang yang sudah ngaji lama, 7 tahun ngaji. Dia masih tanya Ustaz Fulan yang membolehkan maulid. Masih ditanya, Ustaz Fulan gimana? Boleh tidak ngaji ke dia? Loh kan dia sudah jelas-jelas membolehkan maulid. Masih tanya pula lagi. Ini kan musibah berarti. Tidak memahami. Apalagi Ustaz tersebut misalnya masalah di masalah takdir. Masalah di masalah pokok-pokok agama. Nah, itu bermasalah. Ada lagi Ustaz yang ditanya, aras saja tidak tahu. Makhluk atau bukan makhluk. Bingung Ustaz. Masa ustaz, sekelas ustaz di ahli sunnah, salafi, enggak tahu aras makhluk bukan makhluk. Betul beliau meralat. Tapi kalau terus saja meralat bagaimana? Terus diralat lagi. Bagus Masya Allah, beliau kalau salah akui kesalahannya. Namun kalau sering-sering salah juga ya bermasalah cuma. Ini salah satu contoh. Ya. Dan sekarang kita krisis dalam manhaj ini banyak, maka insya Allah mungkin lebih banyak digiatkan kajian-kajian akidah, manhaj, bukan berarti menyampingkan kajian-kajian lainnya. Baik, ya, jadi ngaji di tempat yang kokoh pengajian tersebut. Baik. Bagaimana membangun organisasi? Boleh. Organisasi itu boleh. Kalau tidak terjadi hizib di dalamnya. Apa hizib mananya? Kepanatikan kepada organisasi. Karena yayasan, organisasi itu adalah hanya alat saja. Namun ketika dikhawatirkan menimbulkan hizbiyah nantinya, dan itu yang banyak terjadi, maka selama belum darurat tidak boleh. Itu kata Syekh Sulaiman bin Ruhaili, Sulaiman bin Amir Ruhaili, rahimahullah. Jadi kata beliau, kita menukil ucapan beliau bahwa membuat ormas, kalau memang dibutuhkan dan itu dihajatkan dan itu disyaratkan dalam dakwah, buat ormas. Tapi kalau tidak disyaratkan dalam dakwah, maka lebih baik tidak usah. Karena apa? Rata-rata kebanyakan menjerumuskan kepada hizbiyah, fanatik kepada ormas. Bahkan juga dakwah terikat akhirnya. Maka para ustaz kita pun sebagian saling menasihati, masya Allah, di antara ustaz-ustaz yang bergabung dengan ormas, dan mereka pun masya Allah juga berlapang dada. Sehingga kata mereka, kami pun berprinsip kalau nanti ormas ini bermasalah, kita akan tinggalkan, katanya. Lalu ada lagi nasihat-nasihat kemarin, ya, ketika ada, kok ada spanduknya di 212 gitu ya. Lalu ada nasihat lagi. Bagaimana akhirnya? Akhirnya para asatidah menasihatkan, kalau bisa ya sudahlah, jangan ikut ormas. Dan dakwah lebih apa, lebih bebas, tidak ada ikatan gitu. Silakan buat fatwa supaya juga apa, bermanfaat bagi umat, dan juga supaya tidak ada ikatan apapun. Cuman ini kita harus menghormati dalam masalah jemaah, tidak menyebabkan, karena memang hukum asal masalah ormas boleh-boleh saja asal tidak ada kemudaratan itu. Jadi bukan zat ormasnya haram, tidak, tapi akibat daripada hizbiyahnya itu yang menjadi haram. Baik, bagaimana sikap kita terhadap penguasa seorang Syiah ataupun non-muslim? Terima kasih. Ya kalau memilih, enggak boleh. Haram hukumnya memilih pemimpin yang kafir. Namun kalau sudah dipimpin oleh kafir, bagaimana lagi? Berarti kita harus tetap memberikan ketaatan demi kemaslahatan. Tetap taati, bukan karena kafir, enggak. Tetap taati. Namun berusaha seorang muslim untuk mengganti pemimpin kafir tersebut. Maka kalau ada calon satu kafir satu muslim, muslimin ya berarti wajib nyoblos untuk supaya menekan agar pemimpin kafir ini tidak naik. Ya, karena itu jelas kemudaratannya. Mengikuti pemilu mudarat, tapi dipimpin kafir lebih mudarat lagi. Tapi kalau pemimpin semuanya muslim, ya sudah. Ya, tidak nampak kemudaratan di dalamnya, ya tidak perlu ikut-ikutan. Tapi kalau jelas ada mudarat, ya kita harus cegah. Jangan sampai pemimpin kafir ini naik. Bagaimana? Apa tidak malu kita di hadapan Allah? Muslimin 200 juta dipimpin oleh kafirin. Malu sekali. Ya. Nah, Allah alam bisawab. Ini mungkin yang bisa dibahas dan bermanfaat. Dan kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang lain. Mohon maaf ya, banyak yang tidak terjawab karena sempitnya waktu. Ini dulu yang bisa kita bahas dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.